الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. ما هو التمييز يا أخنا بصفية؟ كما تشاء. Artinya sengaja yang menjatuh makna ini untuk menjelaskan apa yang sebelumnya yang masih paham dan belum jelas. Nah, tamyiz terbagi berapa ya, Fana? Tani atau tamyiz berkamyiz. Bukan tani, tani itu artinya yang ketiga. Yang kasimila kisme. Tamyiz dzat yusamma bimadha? Tamyiz nisbah. Jumlah. Tamyiz dzat yang bagaimana ya, Khana Abal Abbas? Yang menerangkan tentang zat yang terletak setelah maqadir, ukuran-ukuran. Al-maqadir kam ya khanaba Isa? Arba'atan. Arba'atu? Arba'atu anwa. Al-awwal al-adad. Tani al-mamsuhat. Salis al-makilat. Al-mawzunat. Al-adad. Al-adad yang tamyiznya itu mufrad nasab sebagai tamyiz apa ya? Adad berapa ini? 11-99. Contohnya? Ahad asyaro. Wa itu ahad asyaro kaukab. Al-mamsuhat. Jarak ya. Contohnya apa? Aba Usman? Indi Zira'an Arda. Indi Snitron. Indi Zira'un. Indi Zira'un. Tidak mau. Yang ketiga makilat, takaran. Contohnya? Apa itu serang? Yang keempat mauzunat, misal? Indaka Ridlul Tamunan. Indi kilogiraman, kilogiraman, baidotan, misalkan. Baik, yulhaku bihi, diikutkan dengannya apa ya, Fana? Mbak Sofia. Shibhul. Mikdar. Diikutkan dengan maqadir. Ini shib, yang menyerupainya. Seperti apa? Misqal, ya, jarrah, rah, qadra, raha. Nah, hukumnya, hukumnya tamyiz ya. Wa yajuzu nafsu. Wa yajuzu. Wa yajuzu tarhu. Nah, bima, bima ada. Bimin, juzu jarru bimin. Nah, tapi pada nasamir, para tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah nama lainnya tamyiz jumlah. Wahwa ma fassara jumlatan mubhamatan nisbati. Tamyiz nisbah adalah apa yang menjelaskan jumlah yang masih mubham, masih samar nisbahnya. Contohnya, hasuna hadat talibu khuluqan. Telah bagus pelajar ini akhlaknya. Aina tamyiz ya akhana? Belabas khuluqan. Perhatikan di sini jumlahnya adalah hasuna hadat talibu. Ketika kita berhenti di sini, tanpa ada tamyiz kan belum jelas. Setelah bagus pelajar ini, apanya? Nah, maka dijelaskan. Ditafsirkan dengan tamyiz setelahnya. Khulukan. Nah. Baik, tamyiz nisbah ini terbagi menjadi berapa ya, Afana? Apa itu? Terbagi menjadi dua ya, muhawwal dan ghairu muhawwal. Muhawwal itu yang dirubah dari yang lainnya. Kalau ghairu muhawwal itu tidak ada perubahan. Nah, di sini dalam contoh hasuna hadza talibu khuluqan, ini muhawwal atau ghairu muhawwal? Muhawwal. Muhawwal an? Hasuna. An fa'il. Dirubah dari fa'il asalnya apa? Hasuna khuluqu hadzat talibi. Asalnya demikian. Jadi khuluqan itu asalnya fa'il. Ini namanya muhawwal. Muhawwal anil fa'il. Hasuna hadzat talibu khuluqan. Asalnya apa tadi? Hasuna khuluqu hadzat talibi. Talibi. Nah. Hadza talibi dipindah jadi fa'il, kemudian yang tadi fa'il dirubah jadi tamyiz. Ini namanya muhawwal anil fa'il. Nah, di sana ada muhawwal anil maf'ul, ada muhawwal anil mubtada. Nah. Baik. Qala fa inna nisbatal husni ila talibi mubhamatun tahtamilu umuran katsiratan. Sungguhnya penisbahan sifat bagus bagi pelajar ini masih mubham, masih samar, mencakup banyak perkara. Mencakup perkara yang banyak. Maka datanglah tamyiz khulukan untuk menghilangkan, faja'a tamyizu khulukan li izalati hadzal ibham. Datanglah tamyiz khulukan untuk menghilangkan kesamaran ini. Nah, seperti yang kita singgung tadi, kalau dikatakan hasunah hadza talib kan masih global sekali, masih samar. Maka dijelaskan dengan khulukan ini, nah, untuk menghilangkan kesamaran. Min tamyiz nisbah maka aslu fa'ilan. Ini yang kita singgung tadi dengan istilah apa? Muhawwal. Di antara tamyiz nisbah ada yang aslinya itu fa'il. Atau dengan istilah lain tadi apa? Muhawwal anil fa'il. Contohnya, hasuna talibu khuluqan. Takdiruhu hasuna khuluqu talibi. Telah bagus akhlak pelajar ini. Misal akhar, muhawwal anil fa'il ya akhana. Wabillah. Toba Muhammadun nafsan. Asalnya apa? Toba nafsu Muhammadin. Telah bagus jiwa Muhammad. Nah. Toba Muhammadun nafsan, aslinya toba nafsu Muhammad. Wa minhu maka nasluhu maf'ulan. Ada yang diantaranya itu aslinya maf'ul. Contohnya, wa fajjarnal arda uyunan. Kami telah pancarkan bumi itu mata air-mata air. Takdiruhu yang asalnya fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan mata air bumi itu. Nah, yang jadi uyunan tadi asalnya maf'ul bi. Ya, kemudian al ardi mudhaf ilaih. Diubah jadi fajjarnal arda uyunan. Nah. Hukmuhu anhu mansubun wala yajuzu jarruhu, hukumnya mansub tidak boleh dijar. Ya, tidak. Kalau yang muhawal ini, yang nisbah ini tidak boleh dijar. Fi tafsilun satadrusuhu fi ma ba'du insyaallah taala. Di dalamnya ada rincian yang kamu akan pelajarinya pada apa yang setelahnya insyaallah. Yang ketiga, asalnya atau muhawal dari apa ya Hana? Ba Luqman. Muhawal anil fa'il sudah, maf'ul sudah. Yang ketiga, dzakirna ya Abu Usman. Faisal. Wa Nabila. Contoh muhawalan muktada. Abu Sufia. Abu Luqman. Abu Labbas. Abu Isa. Ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu. Apanya? Hartanya. Kan kalimat ana aktsaru minka ini kan masih mubham. Aku lebih banyak darimu. Apanya? Bisa hartanya, anaknya, atau yang lainnya. Nah, asalnya apa itu ya Abu Abdillah? Ana aktsaru minka malan. Mali aktsaru min malik, hartaku lebih banyak dari hartamu. Nah, itu asalnya mubtada. Baik, insyaallah dipahami. Yang gair muhawal. Namanya apa? Intala al-ina'u ma'an. Bejana itu telah penuh airnya. Ini sudah kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran nahwu. Di murojaah kembali. Tamin salis, ikra ya Luqman. Min amsilat tamyiz. Ada minnya? Min amsilat tamyiz. Nau'a. Kulli. Lain. Tetapi maksud dari min amtila tertinggi berkur nama kuli kuli wakil minat. Artinya? Keluarkanlah apa dari pelajaran ini contoh-contoh tadi dan sebutkan. Masing-masingnya gitu. Kulli wahidin minha. Oke. Istara itu mitraini warakan wa khamsata asyara qalaman. Mana tamyiznya? Warakan dan qalaman. Tamyiz apa ini? Zat atau mufrad. Terus Bosman. Ahsanu minni qattan. Tamisnya mana? Tamis apa? Menjelaskan apa? Kalau tamis zat menjelaskan apa qattan ini? Ukuran apa? Bilangan? Enggak. Jarak? Tidak. Timbangan? Tidak. Takaran? Tidak. Berarti salah. Nah, tamyiz dzat salah. Yang benar? Tamyiz apa? Nisbah. Muhawal dari mubtada. Nah, khattuhu ahsanu min khatti. Tulisannya lebih bagus dari tulisanku. Baik, istamir. Ahsanu natilawatan wajmura sultan. Nan. Tamisnya mana? Tilawatan sultan. Tamis apa? Tamis nisbah. Nisbah. Muhawal dari? Mubtada. Terus. Kaulan. Kaulan kami nisbah. Muhawal dari mubtada. Baik, terus. Khairan. Sharon, Misdad, jelaskan apa ini? Shibhu, Al-Mikdar, sekolah darah, terus. Qari'an. Nah, Qari'an. Sebagai apa ini? Ahsin bika qari'an. Ini bukan bagus dengan ini apa? Ta'ajub. Sebagai seorang qari, sebagai seorang pembaca. Tamis apa ini? Nisbah. Terus? Masih? Tururan. Malah Allah kalau kata sururan. Tururan. Dan tahjatan. Tururan. Tamis apa ini? Nisbah. Nisbah muhawal dari? Maf'ul ya. Malah Allah surura qalbika. Istamir? Belabas? Soan. Soan. Min tamtin. Soan min sa'irin. Kami siapa kalau soan? Kalau apa itu contoh yang cer. Nah, soan min tamrin. Ini contoh, tamisnya jadi min tamrin. Bukan soannya ya. Soannya bukan tamis, tapi min tamrin. Itu tamisnya majrur dengan min. Ini contoh untuk yang tamis majrur. Wallahu a'lam bishawab. Tamis tamrin 4 dan 5 ini tugas ya. Coba dibuat latihan. Ayin at-tamyiza fi ma yali wa dzkur naw'ahu. Tentukan tamis pada apa yang tadi dan sebutkan jenisnya. Nah, nomor 5, akmil kulla jumlatin min mayati bitamyizin munasibin. Sempurnakan setiap kalimat dari apa yang berikut ini dengan tamis yang sesuai. Star itu netron jadi titik. Nah. Ada iskal mungkin? Kita lanjutkan. Sorok. Masih di Edgon ya. Ajlalna. Raya apa Nabila? Ajlalna. Bila akhir Tentang Aki Hil Subunyo Hasil Dan Ajlalna sampai akhirnya ilmadi. Tidak boleh padanya idgham karena disukunya huruf yang kedua. Kaidah yang keberapa ini apa namanya bilang? ketika huruf yang kedua yang sama itu sukun, tidak boleh diidghamkan. Kaidah yang keberapa? 13. 13 ke 14. Kaidah yang keberapa? Antum bawa enggak? Ya. Nah, ya bukan. Kaidah yang ke 14. Heeh. Ikra. Masa? Itu pakai kacamata enggak kelihatan. Kaidah yang ke 14. Ikra. Udah antum. Ikra. Nah, entah itu apa. Artinya? Ajlalna lam dua terus. Nah, yujillu. Ikra ya Pak Lukman. Yujillu ilahiri aslu yujillu. Untuk imati misla yafirru ila akhirihi ila yujilna wa yujilna wa tujilna intana fihima yujilu sampai akhirnya seperti asalnya yujlilu idgham seperti yafirru. Kaidah yang keberapa ini? Yang ke 13. Ya, harokat yang pertama dipindah kepada sebelumnya yang sukun. Yuj lilu. Kasrohnya dipindah ke jim. Jadi apa? Yujil lu. Sudah ketemu dua huruf yang sama dalam satu kata yang pertama sukun. Maka wajib diidgham tanpa syarat. Jadilah yujil lu. Nah, kecuali yujlilna dan tujlilna. Kenapa tidak boleh idgham ya Abul Abbas? Karena huruf keduanya enggak kelihatan. Karena huruf yang keduanya disukun. Mujillun isim fa'il. Ya Pak Isa. Mujillun ila akhirihi udghima misla yujillu. Ya, jelaskan. Mujillun asluhu. Mujillun asluhu sim apa ini? Sim makul. Kasrah semua sih. Sim fa'il. Nah, berarti af'ala yuf'ilu sim fa'ilnya muf'ilun. Nah, berarti mujillun asluhu muj muf'ilun. Anu masukkan. Muf'ilun mujilun. Lilun. Nah, terus setelah mujlilun terus lilun. Harokat huruf yang pertama dipindah kepada yang sebelumnya yang sukun. Jadilah mujilun. Kemudian diidghamkan. Ada gambaran kan? Kalau enggak ya ditulis sendiri. Enggak spidol. Mujillun. Mujillun. Mujillun. Ketika kita tahu ini wazannya tim fa'il mujillun, masukkan mim. Pa-nya apa? Jim. Lam-nya sama. Jadi apa? Muj. Li. Muj. Li. Lun. Sudah. Ketika ada huruf yang sama yang sebelumnya sukun, saya sakin, maka dipindah ini. Kasrahnya dipindah ke sini. Jadilah apa? Mujilun. Sudah, kembali ke kaidah idgham. Ketika ada dua huruf yang sama dan satu kata yang pertama disukun, wajabal idgham bila sartin. Jadilah mujilun. Berikutnya, Abdillah. Mujallun. Yang sekarang. Iya. Nah, jelaskan. Mujallun asluhu. Asluhu wa mu'alun. Mujallun. Mana? Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Mujallun. Sorak Mujal kemudian dirubahkan Mujal baik. Wallahu'alam. Sorak. Nak kali dihadap. Warahmatullahi.